Bismillahirrahmanirrahim. Anas baca hadisnya Anas. Kalau tidak hafal berdiri. Allah khaifan Allah mana Rifki baca ya Abdullah. Fataraka. An-Nu'man. Tutup bukunya itu. Latu saun nasufakum udah terakhir besok diulang lagi berdiri lagi besok usah pertama baca hati usah pertama baca hati usah pertama نعم الثالث ayo sendiri Kalimantan baca sendiri kamu Allah ya khalifan Allah عندكم جميعا بين وجوهكم طيب yang baca yang anjuk belum baca kamu diri Allah ya khalifan Allah baina wujuhikum Taib hadis An-Nu'man Bashir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusawunna sufakum situ ada dua taukid lam dan nun tasrid betul-betul sungguh-sungguh kalian merapikan saf alai khaifan Allahu baina wujuhikum atau sungguh-sungguh Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Di sini perintah untuk merapikan saf. Dan di sana ada beberapa lafaz, al-fadhu taswiyatis shufuf, lafaz-lafaz perapian saf. Yang pertama sebagaimana hadis An-Nu'man Bashir ini. La tusawunna shufakum aw la yakhalin Allahu baina wujuhikum. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Anas bin Malik rawal Bukhari Muslim, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu sufufakum, rapikan, rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena perapian saf min tamamis shalah, termasuk penyempurnaan sholat. Lafaz yang berikutnya, hadis Anas bin Malik juga rawal Bukhari Muslim, aqimu shufufakum, aqimu shufufakum wa tarasu. Ada pula lafaz setelahnya, fa inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang punggung. Ini khusus Rasulullah SAW. Fa inni arakum min wara'i dhahri, ini aku melihat kalian dari balik punggung. Ini walaupun Rasulullah tidak menghadap manusia, tapi bisa melihat orang-orang di belakangnya. Dan di Yaman ada kejadian, ya, seorang mengatakan aqimu shufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Nah, makmum tertawa makmumnya. Nah, masa kamu bisa melihat dari belakang punggung? Nah, mempunyai wajah dua mungkin. Jadi maju depan, yang di belakang juga ada. Ya, tidak bisa demikian. Jadi hanya sampai lafaz aqimu shufakum wa tarasu. Tegakkan saf kalian, rapikan saf kalian. Lafaz yang keempat, hadis Anas bin Malik juga, sawu sufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Sawu sufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Rapikan saf kalian, karena kesempurnaan saf itu merupakan kesempurnaan salat. Lafaz yang berikutnya, hadis Anas bin Malik rawal Bukhari Muslim juga, atimu shufuf, sempurnakan saf, atimu shufuf. Melamun enggak bisa ini. Enggak mau nulis gimana? Latihan yang sudah nulis, latihan enggak mau. Ini melamun aja. Ini lamun itu siapa? Berikutnya lafaz yang berapa ini? Hah? Yang berapa? Yang ke-6. Yang ke-5. Yang ke-6 ini sudah ke-6 gimana? Lafaz yang ke-6, hadis Abi Mas'ud rawahu Muslim, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, fatakhtalifa qulubukum. Istau, kalau tadi sawu, kalau sini istau. Istau shufufakum, rapikan saf kalian. Apa tadi lafaznya? Ya Muhammad. Enggak nulis kamu gimana? Fatakhtalifa qulubukum. Stau. Naam. Ya, istau sufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kita ulang lagi. Istau sufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Tapi sekarang prakteknya bagaimana prakteknya? Praktek merapikan shaf. Dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik rawahu Sa'id bin Mansur. Prakteknya kana ahaduna yalzik mangkibah bimangkib sahibih kana ahaduna yalziku mangkibah bimangkibi sahibih waqadamah biqadamih waqadamah biqadamih. Kita ulang. Kana ahaduna, bahasa di antara kita ini, yalzik mangkibah, menempelkan pundaknya bimangkib sahibi, ke pundak temannya. Waqadamah biqadami, kaki dengan kakinya. Enggak seperti orang NU. NU itu masya Allah ya. Bukan hanya kambing yang masuk. Bukan mungkin lebih besar dari itu bisa masuk. Nah. Kaki dengan kakinya. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir rawahu Ahmad bin Dawud fara'aitu rajula, aku melihat seseorang yalzik ka'bahu bika abi sahibih. Ya, aku melihat seseorang itu menempelkan mata kakinya. Mata kaki itu yang mana? Ya, Hanan. Nah, mata kaki sini. Tempelkan mata kaki yang sini. Mata kaki itu bukan di sini. Nah, kan banyak yang merapikan di mana? Di sini ya, enggak? Tempelkan mata kaki. Fara'aitu rajul yalzik menempelkan ka'bahu bika'bi sahibih. Itu menempelkan kakinya. Kalau orang biasa baris berbaris gini kakinya. Siap gerak. Nah, bentuknya segitiga begini. Itu suruh merapikan shaf tidak bisa-bisa. Suruh menempelkan mata kaki-mata kaki tidak bisa. Dan itulah saya berupaya untuk menempelkan di sini. Menempelkan, ini prakteknya para sahabat begitu. Dia bukan jari, nah kaki yang paling kecil ini ditempelkan ke temannya. Jadi bentuknya masih miring-miring begini. Lurus. Nah, bentukkan lurus. Dan dalam hadis Abi Umamah rawahu Ahmad fara'aitu syaitan yadkhul bainakum bimanzilah al-hadaf. Fara'aitu syaitan, aku melihat syaitan yadkhul bainakum, masuk di antara kalian ini bimang zilati al-hadaf. Kedudukannya seperti apa? Hadaf. Hadaf itu ghanamun sud, ghanamun sudun. Bila zanab wala adan. Bila zanab wala adan. Kambing yang warna hitam. Tidak punya ekor, tidak punya telinga. Ya, Rasulullah itu melihat seperti itu. Jika anak saya sebutkan bahwasanya namanya setan kalangan jin itu ada bentuk hewan-hewan. Ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk ada punya sayap. Fara'aitu syaitan yadkhul bainakum. Aku melihat setan masuk di antara celah-celah kalian ini. Memang zilatil hadaf, sebagaimana ini hadaf itu kambing yang hitam yang tidak punya telinga. Ya, bila adzanab wala adzan, tidak punya ekor, tidak punya telinga. Kemudian di sana ada orang yang melecehkan. Ya Syekh, itu kalau saya nempelkan mata kaki dengan kaki, di bawahnya kan longgar. Cuman longgar ya enggak? Banyak longgar apa enggak? Jadi kalau setan masuk di sini, setannya goblok itu. Seharusnya masuknya dari bawahnya. Ternyata masuknya dari mana? Dari bawah ini. Jadi kalau setan pinter. Nah, gimana jawabannya? Hah? Kalau ditempelkan mata kaki di mata kaki, Anda bisa masuk. Katanya ini jinnya jin goblok. Seharusnya masuk dari mana? Dari bawahnya ini. Dari bawahnya sih kan bisa masuk. Ya kita mengimani begitu. Allah jadikan, coba. Tatkala seorang di malam hari menutup mungkin tempat makannya atau minumnya. Kalau seorang membaca basmalah, walaupun dan meletakkan lidi, itu setan tidak bisa masuk lagi. Tidak bisa masuk ke makanan tersebut. Tidak bisa minum juga. Padahal dengan apa? Dengan lidi aja. Kan tidak menutupi makanan. Kita harus mengimani itu. Allah jadikan demikian, tidak mampu. Dengan basmalah, termasuk dengan perapian soft. Dijadikan demikian. Akan tetapi kalau tidak menempelkan mata kaki di mata kaki, pundak dengan pundaknya. Ternyata di sini orangnya seimbang. Jadi kalau orangnya satu tinggi, nasinya pendek sekali, tidak mungkin bisa menempelkan pundaknya. Ya benda. Ini masalah dibuat rata-rata begitu. Jadi kalau memang nah sejajar tubuhnya seimbang kan bisa menempelkan pundak dengan pundaknya. Tapi kalau mata kaki bisa, semuanya bisa. Nah, walaupun terkadang ada orang yang kakinya itu agak tinggi. Jadi kalau yang orang yang pendek-pendek itu juga sulit menempelkan. Yang jelas itu menempelkan. Nah, ini prakteknya. Ini siapa nanti yang berusaha untuk merapikan? Masing-masing soft dirapikan. Mata kaki dan mata kaki tempelkan. Nanti coba kan kita lihat nanti. Bagaimana bisa menerapkan apa enggak? Al-ka'ab, al-ka'ab. Mangkib, mangkib. Mata kaki dan mata kaki. Pundak dengan pundak. Ini tadi hadisnya yang disebutkan tadi. Hadis An-Numan Basir, hadis Anas Malik, hadis Abi Umamah. Itulah praktiknya para sahabat. Ini bukan sebagaimana orang yang tadi disebutkan, Masya Allah, jaraknya sekian, itu bisa dimasuki orang lagi. Bahkan kalau kita nempelkan orang yang jauh lagi, kita nempelkan yang jauh lagi. Kadang orang yang jengkel injak kakinya. Nah, ada yang begitu. Kalau orang yang jauh ya sudahlah. Dia ajak bersatu tidak mau. Satu tidak mau sudah, kalau tidak mau ya sudah. Yang terus kalian kejar. Nah, repotnya nanti kalau di sini ahlu sunnah, di sini ahlu sunnah, orang NU-nya di tengah, mau kemana? Tempelkan sini. Akhirnya ke enam, akan kehimpit nanti. Nah. Tadi kejadian di pelawasan ini sampai ahlu sunnah diinjak kakinya. Wih, ini kakinya terus ngejar aja ini. Nah. Yang terus ngejar. Nah. Yang namanya orang bodoh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna dihauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah. Pokoknya selamat. Nah. Mudah-mudahan selamat. Ya, nanti prakteknya, ini siapa yang biasanya barisnya kayak peraturan baris-baris yang kayak pramuka itu gini kakinya. Nah, disuruh lurus begini enggak bisa. Ini di antara alfat. Nah, lafat-lafat daripada tasaddu shufuf. Ada lagi banyak lafaz, ya kum waisyatil aswaq. Jauhilah kalian dari hirup pikuknya pasar. Ketika sedang merapikan shaf masih ribut aja, masih ngomong saja. Tidak segera merapikan shaf masih ngomong terus. Ini siapa yang bisa begitu? Ada lagi yang main-main. Tidak segera merapikan. Wa'adun atimul as-shufufal awwal fal awwal. Sempurnakan shaf yang pertama dan yang pertama. Jadi yang pertama, kedua, rapikan dulu. Kalau shaf pertama itu masih longgar, diisi dulu. Baru shaf kedua, shaf yang ketiga. Karena ada orang itu tidak mau mendapatkan shaf yang pertama. Pengennya apa? Pengen dekat kipas angin. Nah, orangnya gemuk, biasanya gendut itu terus sumuk. Nah, badannya terus nah, panas karena banyak minum atau banyak makan. Nah, biasanya tubuhnya panas. Kalau orang kurus selalu kedinginan, butuh jaket. Ya Syahid, kita lihat ada di antara mereka itu tidak merapikan sepokoknya, mau dekat kipas angin. Ini kalau tidak sudah tidak bisa tenang. Padahal soal pertama masih kosong. Ini termasuk kekiruan di situ. Ta'imahumul kalam, misalnya faham tidak ini? Fa'inni arakum mimma ra'i dhahri. Siapa yang mengucapkan ini? Enta kolaka. Siapa yang harus mengucapkan ini? Ibn, itu hanya Nabi saja, kita tidak boleh. Nah, mengucapkan fa inni arakum mimma ra'i dhahri, karena sesungguhnya saya melihat kalian dari balik punggung. Karena kita tidak mampu. Kita melihat di depan, karena samping aja tidak kelihatan. Apalagi di belakangnya, orang mungkin mengejek pakai lisannya atau pakai matanya, kita sudah tidak tahu. Ya Rasulullah, Allah jadikan nah bisa melihat. Nah, terkadang pun juga tidak bisa melihat, terbukti dalam perang Uhud. Rasulullah SAW terkena 6 serangan sampai tameng yang di kepalanya itu tembus. Nah, jadi pecah kemudian tembus ke kepalanya kemudian berdarah. Jadi sekali waktu Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah fawaid kita sampaikan pada pertemuan esok hari. Ilahulah.